Yes, man. We're gonna have some fun with the beautiful nature and the good people here. Ray of sunshine, ray of light, Ras Muhammad and the greatest sky. Trapped in paradise, there's no way out. Terjebak diri ku di sebuah pulau, di sini hanya bisa menikmati. So take the bite, my seven crew, and feel this. Come now. Terjebak di pulau yang indah, ditemani debur ombak dan bidadarinya. Nikmati semua yang ada, suasana hangat yang penuh cinta damai. Oh yeah, na na na na. Hatiku pun terasa senang, hingga ku terlupa hari-hari dan waktu. Akankah ku kan selalu di sini, yeah, lupakan semua yang harus ku lakukan. Saat mentari terbit hingga senja, aku ikuti saja. Suasana pulau ini indah, bahagia bagaikan di nirwana. Oh ya, oh ya, yeah. Wajada deng, problema hari esok, lupakanlah sejenak. Bergerak dengan tempo, irama debu romba, basuhiku dengan cahaya matahari. Walau terjebak, ku akan terus nikmati. Terjebak di pulau yang indah, ditemani debur ombak dan bidadarinya. Hatiku pun terasa senang, hingga ku terlupa hari-hari dan waktu. Saat mentari terbit hingga senja, aku ikuti saja. Suasana pulau ini indah, penuh cinta damai, buat jadi bahagia bagai Terjebak di pulau yang indah.